Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita terus mengikuti rangkaian kajian online yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Mutiara Ilmu Syar'i Palembang dengan radio streaming online Al-Ibanah langsung dari Rumah Belajar Tahfidz Ibnu Abbas Palembang. Dan juga tak lupa kita terus berupaya di masa-masa wabah ini untuk kita terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat atau segera mengangkat wabah ini sehingga berbagai rangkaian ibadah maupun dakwah serta tarbiyah bisa kita lakukan sebagaimana yang sebelumnya. Allah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasanya sesuai dengan jadwal ta'lim kita, kita akan melanjutkan pembahasan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tauhid yang menjelaskan kepada kita tentang urgensi arti penting Tauhid bagi kehidupan kita dan juga bahayanya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat tentunya. Dalil yang terakhir yang disebutkan dalam mukaddimah kitab Tauhid Asy-Syaikh Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahumullah dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Kata sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledai. Lalu Nabi mengatakan kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'alallah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah azza wa jalla? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu aku menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Lalu Nabi bersabda, hak Allah atas hamba adalah hendaknya mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, atau hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah atas hamba. Allah punya hak. Hak Allah adalah agar hamba-hamba ini beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya, menjadikan bagi Allah tandingan, saingan, sekutu dengan sesuatu apapun. Adapun hak hamba atas Allah, yaitu Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Lalu sahabat Mu'ad mengatakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, apakah aku akan beritahukan permasalahan ini kepada umat manusia? Apakah aku kabarkan berita gembira ini? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Jangan kau beritakan berita gembira ini. Jangan kau kabarkan berita gembira ini sehingga menjadikan mereka dijadikan sebagai sandaran agar mereka tidak malas untuk beramal saleh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita jelaskan dan kita telah sebutkan beberapa atau sebagian makna dari hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan tentang kewajiban tauhid atas hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi juga ingin menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal tentang keutamaannya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan terkait dengan keutamaan tauhid dan juga kewajiban untuk bertauhid ini dalam bentuk pertanyaan. Ya. Beliau berikan atau beliau ingin menjelaskan fadilah tersebut dalam bentuk pertanyaan. Tentunya dengan tujuan agar apa yang akan disebutkan oleh Nabi berupa kewajiban untuk bertauhid dan juga keutamaannya agar lebih melekat, lebih mudah difahami, lebih kokoh kepada pendengar ketika itu, yaitu sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan juga kewajiban agar manusia ini bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Mu'adz bin Jabal memohon izin kepada Nabi apakah boleh disampaikan. Ya. Karena ini adalah termasuk berita gembira yang menegaskan, menjelaskan di dalam hadis tersebut bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kenapa? Khaufan min ayyata'ammada an-nasu 'ala dzalika fayuqallilu min al-a'mali shalihah. Karena takut umat manusia akan menyandarkan diri mereka terhadap hal tersebut, sehingga mereka tidak bersemangat, kurang termotivasi untuk menambah amalan soleh dan cenderung apa? Mengurangi amalan solehnya, cenderung kurang antusias terhadap amalan-amalan soleh yang lainnya, menggantungkan dengan atau menyandarkan dengan fadilah dan keutamaan tauhid. Allah zu'adzimah man la yu'minu amalla yushriku bihi syai'ah. Bahwasanya Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Ya sudah, kalau Allah menjelaskan bahwasanya Allah tidak mengazab, lalu untuk apa beramal saleh? Yang penting tidak berbuat syirik, ini yang dikhawatirkan. Sehingga khawatirnya mereka memandang bahwa amalan-amalan saleh itu tidak ada manfaatnya. Yang penting kita tidak tidak berbuat syirikan, kita mentauhidkan Allah, itu sudah cukup. Perkara yang seperti inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika itu Nabi melarang sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan keutamaan tauhid ini yang telah dia dengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia atau para sahabat yang lainnya atau umat ketika itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka pada hadis ini terdapat beberapa faedah yang kita nanti akan bacakan penjelasan para ulama dari apa yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu raqibal himara wa ardafa alaihi khilafa ma alaihi ahlul kibri. Di dalam hadis ini kita melihat tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengendarai al-himar dan juga membonceng seseorang di atasnya. Kita mengetahui bahwa kendaraan himar ketika itu adalah kendaraan yang paling murah, ya, tidak mewah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mau untuk mengendarai himar. Ini menunjukkan ketawadhuan beliau. Ini sifat rendah hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam yang membedakan diri beliau dengan orang-orang ahlul kibri, yakni orang-orang yang memiliki sifat sombong. Orang kalau sudah ada sifat sombong, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran, walaupun datang dengan dalil nas Al-Qur'an was sunnah, dia tolak kebenaran itu. Dia bantah kebenaran itu ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ketika menyelisihi kepentingannya, dia bantah dengan kejahilan, dengan hawa nafsu. Yang kedua di antara sifat sombong adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain, menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain kecil, menganggap orang lain lemah. Nah, ketika seorang sudah ada sifat sombong, ya, dia merasa harus lebih daripada orang lain dari sisi kemewahan dunia, tentunya dia tidak akan mau mengendarai kendaraan yang tidak mewah, yang tidak mahal, yang tidak bagus. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, berbeda dengan orang yang tawadhu. Dia menerima apa yang telah dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menuntut lebih selama apa yang dia kendarai itu sudah mencukupi bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Kalau seorang ingin berangkat kerja dan yang lainnya, dia yang dia punya adalah kendaraan yang sederhana, itu sudah mencukupi dia. Ya silakan. Dia bersyukur dengan adanya kendaraan itu. Barakallahu fikum. Tidak kemudian dia berupaya untuk memenuhi yang lebih hawa nafsunya, pingin yang bagus, tapi dia memaksakan diri. Berbeda halnya kalau dia mampu, ya. Misalnya dia awalnya ingin dia punya ya kendaraan, ya. Dia punya kendaraan sebelumnya Ya, misalnya kendaraan yang secara umum dia punya metik yang harganya sekian juta rupiah. Nah, dia ingin yang lebih bagus dari itu. Ya. Karena kebutuhan misalnya. Dia ingin cepat, dia juga ingin kenyamanan, dan dia mampu untuk membeli itu, silakan. Tapi kalau dia tidak mampu yang pertama, ya, dia tidak mampu untuk membelinya. Kalau dia beli ini, dia harus meminjam uang sekian juta dan sekian juta. Padahal untuk kebutuhan sehari-hari dia susah. Tapi karena hawa nafsunya tadi mendorong dia untuk bersikap demikian. Padahal secara kebutuhan sudah terpenuhi oleh motor sebelumnya. Maka ini yang sangat dikhawatirkan. Memaksakan diri. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Atau seorang minder ketika dia memiliki kendaraan bukan keluaran terbaru. Malu. Tidak mau menampakkan diri. Keluar kalau tengah malam. Karena kalau pagi hari akan terlihat oleh kawan-kawannya atau rekan-rekannya yang mereka kendaraannya baru-baru. Malu dia. Nah, merasa kecil ketika dia menggunakan kendaraan yang model lama atau yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya ini tidak dibenarkan. Dan juga jangan disalahartikan. Di antara salah satu tanda tawadhu, ya, adalah seorang memperburuk diri atau menjadikan dirinya seperti seorang yang miskin. Tidak. Bukan itu arti tawadhu. Nah, sehingga dia tidak mau dengan yang namanya barang baru, ya. Padahal dia butuh barang tersebut. Nah, dia tidak mau barang-barang yang kondisinya lebih baik. Padahal dari sisi kebutuhan dia sangat membutuhkan itu. Barakallahu fikum. Sehingga pinginnya motor, ya pinginnya yang jelek. Ya, padahal dia mampu. Ya. Motor yang jelek, yang enggak ada suratnya, ya. Lampu sudah mati dua-duanya. Nah, depan belakang mati, spion sudah patah semua. Ya, padahal dia mampu untuk membeli yang lebih baik dari itu walaupun tidak mahal. Nah, tapi yang susahnya beralasan dengan ini tawadhu. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Ya. Bukan sisi kewatawadhuan itu dilihat dari apa? Dari barakallahu fikum penampilan yang tidak penampilan yang tidak rapi. Bukan itu. Ya. Bukan itu sisi tolak ukur tawadhu, bukan itu. Nah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu bisa dibedakan, harus bisa dibedakan mana yang memang benar tawadhu. Tawadhu itu bukan seorang yang harus kalem, ya. Nah. Tidak. Tawadhu adalah seorang yang mudah untuk menerima kebenaran. Nah, jauh dari sifat menyombongkan diri, ya, itu tawadhu. Berani mengakui kesalahan. Nah, antusias dalam menerima kebenaran walaupun itu disampaikan oleh orang-orang yang mungkin berada di bawahnya dari sisi ilmu. Itu tawadhu. Ketika seorang kalem, ya, bicaranya kalem, bicaranya lampak sopan, tapi ketika dia dinasehati dengan nas Al-Qur'an was sunnah, dia tidak mau untuk mengikutinya. Dia enggan untuk melaksanakannya, bahkan cenderung menjidal atau membantahnya, mendebatnya. Maka ini yang disebut kibr. bukan tawadhu. Walaupun lemah lembut nolaknya, ya. Sudah disampaikan dengan nas Al-Qur'an wa sunnah, dia tolak. Oh, kalau menurut saya yang seperti ini tidak dibenarkan. Padahal itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Tapi nolaknya dengan kalem karena tawadhu tadi. Menurut dia tawadhu itu adalah sifat lemah. Nah, la, ini seorang yang gagal paham dalam memahami tawadhu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, dia menganggap orang yang keras suaranya, ya, orang yang tegas, itu dikira bahwasanya dia adalah seorang yang sombong. Ya. Lah, ini tidak menempatkan dalil sesuai dengan porsinya. Nah, para sahabat dahulu ada yang bersuara lantang. Nah, tapi Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang-orang beriman, jangan kalian keraskan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat ini, saya lupa namanya, dia pulang menangis, dia merasa suaranya lebih keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mencari siapa orang ini, kemana dia sahabat ini. Dalam beberapa majelis dia tidak dapati. Kata para sahabat, dia merasa terpukul dengan ayat tadi. Dia menganggap bahwasanya ayat itu turun kepada dirinya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal huwa min ahlil jannah. Bahkan dia adalah ahlul jannah. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam memvonis bahwasanya dia adalah penduduk surga. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tarfa'u aswatahu fawqa sautin nabi, mengangkat suaranya di atas suara nabi adalah orang-orang yang membantah nasihat, petuah, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikalahkan dengan hawa nafsunya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukan keras secara hissi. Suara keras secara hisi sangat dibutuhkan ketika mungkin ketika di pantai. Ya. Gak mungkin seorang ketika di pantai dia ngomong secara bisik-bisik. Gak mungkin. Ya. Ketika di keramaian seorang harus mengeraskan suaranya. Nah, tidak semua suara yang keras itu adalah orang yang sombong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Yang kedua, Jawazul irdafi 'ala dabbati idza kanat tutiqu dzalik. Kebolehan mengendarai atau menaiki di atas punggung hewan melata jika hewan tersebut mampu untuk hal tersebut. Boleh, ya, boleh menaiki hewan untuk kendaraan ketika memang hewan itu mampu, disesuaikan dengan ukurannya. Nah, barakallahu fikum. Jika memang mampu, ad-dabbah, ya, hewan melata tersebut, misalnya kuda, ya, sapi, kerbau, ya, dan yang lainnya boleh untuk dinaiki. Dalilnya apa ini? Nabi SAW menaiki himar. Nah, barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, at-ta'limu bitariqati su'ali wal jawab. Metode pengajaran dengan cara tanya jawab. Ya, metode tanya jawab adalah metode yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menyampaikan ilmu, terkadang Nabi SAW tidak langsung menyampaikan materi, tapi menanyakan dulu kepada sahabat. Apa fungsinya? Tujuannya agar para sahabat lebih memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena keingintahuannya dalam permasalahan apa yang akan didengar ini nanti. Berbeda halnya dengan orang yang langsung menyampaikan, ya, langsung menyampaikan materi. Tapi kalau dengan tanya jawab, mereka akan lebih teringat. Ya. Maka tidak sedikit hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi ingin menyampaikan sebuah keutamaan pada ibadah tertentu, Nabi dahului dan awali dengan konteks tanya jawab. Ya. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan dengan sebuah amalan yang jika kalian amalkan, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan kalian dan Allah meninggikan derajat kalian. Para sahabat ingin tahu karena sebelumnya tidak tahu. Mereka mengatakan bala ya Rasulullah, baru Rasulullah menyebutkan. Demikian juga dalam hadis ini, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'alallah. Wahai Mu'ad, kamu tahukah? Ya. Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Mu'ad enggak tahu sebelumnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah menyampaikan hadis ini kepada para sahabatnya. Sehingga Mu'ad bin Jabal ada rasa keingintahuan yang tinggi, penasaran apa sih? Ya. Ini fungsinya. Sehingga menyampaikan ilmu dengan metode tanya jawab ini adalah thariqah yang diajarkan, ya, metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, anna man su'ila amma la ya'lam yambaghi lahu ayyaqula Allahu a'lam. Bahwasannya siapa saja yang ditanya permasalahan yang dia tidak ketahui jawabannya, maka seharusnya ia mengucapkan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Nah, lo bagaimana menyamakan dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini? Sahabat Mu'adz bin Jabal menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Tetapi di faedah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan apa? Allahu a'lam. Kok enggak ada rasulnya? Nah. Maka jawabannya, sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam ketika itu karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Barakallahu fikum, sehingga Rasul dan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Boleh. Karena ketika itu beliau masih hidup. Akan tetapi sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, maka kata Rasul ya tidak disebutkan. Cukup Allahu a'lam. Naam. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam permasalahan ini, kata-kata Allahu a'lam bukan sebuah kerendahan atau kekurangan ketika seorang mengatakannya. Kalau memang dia benar-benar tidak mengetahui jawaban dari permasalahan yang ditanyakan, bukan termasuk kekurangan atau aib yang harus dihindari. Tidak. Justru itu sebuah kemuliaan ketika seorang memang benar-benar tidak mengetahui jawabannya. Jangan memaksakan diri, ya. Jangan merasa bahwasanya dia adalah orang yang paling faqih. Tidak ada satu soal pun yang ditanyakan kepadanya kecuali dijawab semua. Jangan. Dijawab kalau benar tidak mengapa, tapi kalau dijawab dengan candaan, dengan kelakaran yang tidak sepantasnya, ya malu dia mau mengucapkan Allahu a'lam, malu karena orang menganggap dia adalah orang yang paling berilmu di tempat itu atau di komunitas itu, sehingga setiap pertanyaan yang disampaikan kepadanya pasti dijawab. walaupun dengan kelakaran yang tidak pantas. Tidak demikian. Katakan saja Allahu a'lam. Itu satu kemuliaan. Ya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kenapa hal tersebut sangat ditekankan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian bersikap, berkomentar, berbuat pada sesuatu yang kalian tidak memiliki dasar ilmu. Dia tidak tahu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalahnya tidak segampang yang dia sangka. Dikiranya yes, jawab aja apa adanya, ya. Dikiranya dia menjawab apa adanya tidak ada konsekuensi. Allah Subhanahu wa taala akan minta tanggung jawab dia nanti apa yang dia katakan tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin terkait dengan kalimat Allahu a'lam. Ya. Sekali lagi, bukan termasuk aib ketika seorang tidak mengetahui jawabannya lalu dia mengatakan Allahu a'lam. Karena memang dia adalah seorang manusia, seorang hamba, apalagi tuwaili bil ilm. Seorang penuntut ilmu yang junior. Masih baru, masih awal, masih baru ngajar. Para ulama saja ketika dihadapkan sekian pertanyaan, ya, dia mengatakan Allahu a'lam, Allahu a'lam, ketika dia tidak tahu. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, ma'rifatu haqqillahi 'alal 'ibadi wa huwa ay ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Pengenalan hak Allah atas hamba-hamba yaitu beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya. Ini adalah hak Allah. Maka seorang insan jangan hanya menuntut hak saja tanpa memenuhi kewajiban. Penuhi kewajibanmu yaitu penuhi hak Allah Subhanahu wa taala atas kita. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala wajib untuk diibadahi. Satu-satunya, bukan yang lainnya. Wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini hak Allah atas hamba. Nah, barakallahu fikum. Anna man lam yastani basyirka lam yakun atiyan bi'ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surah. Barang siapa yang tidak meninggalkan kesyirikan, pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Walaupun dia telah beribadah dengan berbagai macam gambaran ibadah. Dia sholat, dia zakat, dia haji sekian kali dalam hidupnya karena dia memiliki kemampuan, atau dia umroh sekian kali luar biasa, sedekah, dia luar biasa dalam sedekahnya. Nah, tapi ketika dia tidak meninggalkan kesyirikan, dia masih senang dengan satu perbuatan yang perbuatan ini adalah bagian dari kesyirikan. Misalnya, dia bertawakal kepada selain Allah. Dia memiliki satu benda yang dia yakini bahwa benda ini bisa menyelamatkan dia dari mara bahaya. Satu benda kecil bendanya. Sebut saja sebuah cincin yang dia dapatkan dari orang yang menurut dia orang pintar, atau menurut dia orang alim, dia kasih cincin, ya, dia meyakini cincin ini yang bisa menyelamatkan dia dari mara bahaya. Dalam keadaan dia sholatnya rajin, dia sedekahnya luar biasa, bangun masjid di mana-mana, umroh berkali-kali. Tapi ada satu hal tadi yang masih belum mampu dia tinggalkan. Maka orang yang seperti ini pada dasarnya belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sebenarnya. Maka hati-hati. Kenapa ya ikhwah? Kenapa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dia dikatakan belum beribadah? Karena kesyirikan tadi. Perbuatan syirik yang dia lakukan tadi bisa menghapuskan seluruh amal perbuatan dan ibadah yang telah dia kerjakan. Sehingga seakan-akan dia tidak pernah satupun melakukan ibadah. Ini yang sangat membahayakan. Sehingga tidak pantas seorang meremehkan perkara kesyirikan ini. Menganggap enteng permasalahan tauhid, gampang, enggak usah belajar tauhid. Yang penting kita belajar bagaimana ekonomi islami, bagaimana kita bisa menjayakan umat Islam dengan berbagai macam bentuk, ya, ekonomi yang bisa mengangkat keadaan kaum muslimin yang terpuruk ini dan sebagainya. Intinya ekonomi, pendapatan, intinya dunia. Lah, ya, hati-hati, jangan sampai umat Islam terlalaikan dari mengenal tauhid dan mempelajari tentang bahayanya kesyirikan disebabkan karena kesibukan mereka terkait dengan duniawi. Sibuk tiap hari memikirkan keuntungan duniawi, padahal dalam setiap hari dia bisa meraup keuntungan sekian banyaknya, melebihi dari kebutuhan dia sebulan. Masih tidak merasa cukup menghabiskan waktunya, ya, untuk urusan-urusan tadi, meraup keuntungan sebesar-besarnya. Lupa dengan kewajiban dia untuk mempelajari agamanya, mengoreksi ibadahnya. Lupa. Atau sengaja melupakannya, melalaikannya, dan mengabaikannya. Ini adalah musibah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak selayaknya seorang berbuat demikian. Seorang yang mengatakan, lebih-lebih lagi dia mengatakan meniti jejak salafus saleh, tapi dalam kesehariannya pikirannya rupiah, ya, nominal-nominal rupiah. Nah, hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, wahai umat ini. Tapi yang aku khawatirkan, kata Nabi, ketika Allah bentangkan kepada kalian kehidupan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Sebagaimana umat sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum kama atla ahlakathum. Sehingga dengan sebab itu Allah binasakan kalian sebagaimana mereka, umat sebelum kalian, dibinasakan oleh Allah. Siapa orang yang terkaya di masa ini atau di masa itu? Umat sebelum kita, Qarun. Kurang kayanya bagaimana? Kalau memang kemuliaan itu bisa dengan harta, niscaya Qarun orang yang paling mulia. Tapi binasa dengan sebab acuh tak acuhnya dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan kedudukan jabatan. Siapa orang yang paling tinggi jabatannya dari umat sebelum kita? Sebut saja Fir'aun. Bagaimana Fir'aun mampu untuk menyuruh rakyatnya menyembah dirinya? Karena memang Fir'aun dengan berbagai macam kekuasaannya. Tapi hancur Fir'aun. Binasa Fir'aun. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian faedah yang berikutnya, atau faedah yang berikutnya, fadlut tauhid wa fadlu man tamassaka bih. keutamaan bertauhid kepada Allah dan keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Apa keutamaan mereka? Di antara keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ini adalah Allah yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Allah tidak mengazab orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini menunjukkan bahwa seorang yang tidak berbuat kesyirikan, dia akan selamat dari kekekalan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya orang yang telah berbuat kesyirikan walaupun dia melakukan sekian banyak amalan ibadah. Kesyirikan itu akan menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang rugi. Nah, rugi dikarenakan amalan yang dia lakukan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya ia menjadi ahlun nar dengan sebab kesyirikan tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, fadilah yang atau faidah yang berikutnya, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu, disukainya memberitakan atau menyebutkan berita gembira bagi seorang muslim dengan berita yang membuat dia senang. Nah, diambil dari permohonan izin sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang didengarnya. Sahabat Mu'adz mengatakan, "Afala ubasyirun nas? Bolehkah aku untuk menyampaikan berita ini kepada umat manusia?" Nah, yakni di sini ada anjuran untuk menyampaikan berita gembira. Nah, sebaliknya, bolehnya seseorang menyembunyikan berita gembira itu atau ilmu untuk kemaslahatan. Ya. Boleh. Naam. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah penjelasan terkait hal ini. Kebolehan bagi seseorang untuk menyembunyikan ilmu yang dia ketahui. Nah, untuk apa? Demi kemaslahatan. Nah, apa maslahatnya? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fayattaqiluh. Ya. Yani di sini Nabi melarang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menyampaikan berita gembira itu karena khawatir sahabat-sahabatnya nanti akan menyandarkan diri mereka dengan fadilah ini. Sehingga mereka kurang antusias mengamalkan amalan soleh yang lainnya. Mencukupkan dari keutamaan ini saja. Dan ini tidak dibenarkan. Nah, sehingga boleh seseorang menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian kita menganggap bahwasanya boleh menyembunyikan ilmu secara mutlak begitu saja. Tidak dibenarkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Kebolehan menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Hadihi laisat ala itlaqiha. Ini tidak boleh dipahami begitu saja. Secara mutlak. Id inna kitmanal ilmi ala sabil itlaqi la yajuz li'annahu laisa bimaslahah. Dikarenakan menyembunyikan ilmu secara mutlak, ya, menyembunyikan ilmu begitu saja tanpa ada alasan, ini tidak diperbolehkan kecuali dengan kemaslahatan. Walihada akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan wa lam yaktum dzalika mutlaqa. Maka dari itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, tentang keutamaan ini. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Ini buktinya Nabi menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Ini kan menunjukkan apa? Nabi tidak menyembunyikan ilmu. Nah, tapi ketika sahabat Mu'adz bin Jabal ingin menyampaikan berita gembira ini, Nabi melarang, jangan dulu. Ya, saatnya belum tepat. Barakallahu fikum. Ada alasan Nabi melarang itu, bukan kemudian secara mutlak enggak boleh disampaikan. Kalau secara mutlak boleh, enggak boleh disampaikan, ini Nabi buktinya dia menyebutkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Wa amma kitmanul ilmi fi ba'dil ahwal aw an ba'dil ashkhas la ala sabilil itlaq. Bolehnya menyembunyikan ilmu itu pada sebagian keadaan. Ya. Dilihat kondisinya pas enggak disampaikan. Kalau enggak pas disampaikan, mungkin kalau disampaikan ini nanti akan membawa masyadah, atau kalau disampaikan nanti sebagian orang nanti begini, jangan dulu disampaikan. Nah, atau tidak semua berita gembira itu disampaikan kepada sebagian orang. Pilih orang-orang tertentu yang pas untuk disampaikan. Maka ini boleh untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Nah, kama kataman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika an baqiyatis sahabah khasyatan ayyattakilu alaih. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan ilmu ini untuk disampaikan kepada sebagian sahabat karena khawatir mereka akan menyandarkan amalan ya dengan amalan ini. Sehingga dia mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, la tubashirhum fayattakiluh. Jangan kabarkan kepada mereka, wahai Mu'adz. Ya. Jangan sampai mereka akhirnya menggantungkan diri mereka dengan amalan ini. Barakallahu fikum. Yang semisal dengan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Nabi menyatakan, basyirun nas anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Nah, kabarkan berita gembira kepada umat manusia bahwasannya orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbih, ya, dengan hati yang ikhlas, bersih, murni, dia sampaikan memang benar-benar mengharapkan balasan dari Allah dari hatinya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, bal qad taqtadi al-maslahatu tarkal amal wa in kana fihi maslahatun la rajhani maslahatu tark kama hamman Nabi sallallahu alaihi wasallam ayah di mal Ka'bah wa yub nam wa yabniha ala qawaid Ibrahim. Nah, maka diantara konsekuensi kemaslahatan adalah meninggalkan amalan di sini. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini ketika para sahabat sudah memahami bahwasanya bukan berarti seorang yang mengetahui keutamaan tauhid kemudian dia bermudah-mudahan meninggalkan amalan, tidak. Ya. Maka pahami ini baik-baik. Barakallahu fikum, kebolehan menyembunyikan ilmu tidak mutlak begitu saja, tapi dengan alasan apa? Dengan alasan jika mendatangkan kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Faedah dari pelajaran ini yang terakhir adalah ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimihi. Adab seorang ya yang di sini ada adab pelajar dengan pengajarnya. Apa di antaranya? Mohon izin dulu ketika dia akan menyebarkan ilmu yang telah dia dapatkan. Nah, bagaimana Mu'adz bin Jabal mohon izin, ya, mohon izin dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat amalan kita ini sebagai amalan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.